kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya, kasihmu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu segalanya. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta.